Kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Hati itu ku tunggu, senyum manismu kekasih. Usai tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau senyum tersipu malu. Ketika ku sapa engkau, genggamlah hati ini. Memang usia kita muda, namun cinta soal hati. Biar mereka bicara, telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah. Indah hanya untuk